Adakah purnama berduka atau pelangi melengkung atas mentari? Banjir telah lampaui kepalaku Tuhan, hindari siksamu, redakan kekejamanmu. Tiap kali kau sik jiwa ini, tiap kali kau gores hati ini, mataku menjelma sejuta mata air hingga mengering. Ku tak sanggup menghadapimu. Jiwaku di bibirmu, mataku di ucapanmu, ku turun semua perintahmu. Jantung dan takutku, ajarlah langkahmu, ku ikut semua maumu. Ku tak sanggup menghadapimu. Mataku menjelma sejuta mata air hingga mengering. Ku tak sanggup menghadapimu.